Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usulus Salasah. Sebelumnya telah kita sampaikan perkara yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja. Sampai pada pembahasan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Nah, selain dari ayat-ayat Al-Qur'an, banyak juga dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berkaitan tentang janin ketika berusia 4 bulan, diperintahkanlah malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian diperintahkan juga malaikat untuk mencatat 4 perkara. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin am sa'id. Diperintahkan untuk mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, mencatat amalannya, kemudian celaka atau bahagianya. Sehingga ketika janin berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya, telah ditetapkan perkara-perkara tadi, di antaranya adalah rezekinya. Nah, begitu juga secara akal menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dikarenakan kita tidaklah hidup melainkan membutuhkan makanan dan minuman. Sementara makanan dan minuman Allah lah yang menciptakannya. Yang menumbuhkan biji-bijian. Yang menumbuhkan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan hewan-hewan yang dengannya kita bisa memakan daging-dagingnya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara akal pun menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberi rezeki kepada kita. Dan telah kita jelaskan tadi, wajib kita mengimani ini semuanya. Wajib kita mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Dan wajib kita mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Begitu juga kita wajib mengimani bahwasanya Allah lah yang mengatur semua alam raya ini. Kalau kita meyakini itu semuanya, berarti kita telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah. Yang mana ketika seseorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah, ada konsekuensinya, yaitu mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam masalah peribadahan, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Khaliqu lihadil asya huwal mustahiku lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Sering kita ulang-ulang, kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam raya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur atau yang memberi rezeki, tapi kenapa mereka dinyatakan musyrik, dinyatakan kafir? Padahal Allah katakan, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ. Kalau engkau tanyakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan mengatakan Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Lantas kenapa mereka dinyatakan sebagai kafir? Dikarenakan mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Dikarenakan mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Di samping beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Apabila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tahu konsekuensinya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, harus meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Kembali kepada ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala. Setelah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Tidak membiarkan kita begitu saja. Nah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya sia-sia saja, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, maka jawabannya sama sekali tidak demikian. Allah menciptakan manusia bukan untuk sia-sia saja. Akan tapi kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah. Begitupun ayat yang lainnya. Ayahsabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Tidak diperintah, tidak dilarang. Maka jawabannya sama sekali tidak demikian. Ketika Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah memberikan perintah-perintah yang wajib kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ya. Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Nah, maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ini merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahkan tugas utama kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selayaknya kita jangan lupa tugas inti kita hidup di dunia ini. Bukan sekedar untuk mencicipi makanan-makanan, minuman-minuman. Bukan sekedar untuk bermain-main. Bukan sekedar untuk bersenang-senang. Tapi tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Begitupun harta yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana dan dikemanakan. Ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ini pun akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita mengamalkan ilmu tersebut ataukah tidak? Nah, begitu juga anggota badan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Begitupun secara akal adanya manusia bukan sekedar untuk hidup, kemudian bersenang-senang, sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Setelah itu, mati. Tanpa ada hisab, tentunya perkara ini sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seandainya manusia hidup ini hanya untuk hidup saja, untuk bersenang-senang, kemudian mati, kemudian setelah itu tidak ada hisab, maka tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara akal mustahil demikian. Nah. Sehingga ini merupakan hal yang sangat jelas. Baik secara as-sam'i, yang kita dengar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara akal, bahwasanya Allah ini tidak membiarkan kita sia-sia hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, atau bersenang-senang saja. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita. Nah, mengutus seorang rasul. Ya. Bahkan setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala utus rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap umat melainkan berlalu padanya nadhir, seorang pemberi peringatan. Nah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Setiap umat Allah utus rasul. Nah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul tersebut menyerukan Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. Ini inti dakwah para rasul, inti dakwah para nabi. Ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Nah, dengan diutusnya rasul tersebut, seseorang tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan seseorang bisa menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan rasul sebagai wasilah, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya? Melalui para rasul. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Setiap umat Allah utus rasul supaya tegak hujjah, sehingga ketika diadili di hari kiamat nanti tidak ada alasan lagi. Ketika seorang berpaling dari Al-Quran, berpaling daripada sunnah, kemudian diadili di akhirat nanti, tidak ada alasan. Dengan alasan, belum ada yang memberi bawa peringatan kepada kami. Belum ada yang menasihati kami. Belum ada Rasul yang menjelaskan kepada kami. Tidak bisa lagi mencari alasan-alasan seperti tadi. Kenapa dikatakan Allah tegaskan tadi? Setiap umat Allah utus Rasul padanya. Nah, supaya tegak hujjah. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka. Ya, di hari kiamat nanti. Dan juga hikmah yang lainnya. Supaya manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini para rasul. Kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan bagaimana salat yang benar, diajarkan bagaimana puasa yang benar, diajarkan bagaimana haji yang benar. Nah, dan diajarkan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar melalui bimbingan para rasul. Nah, sehingga nikmat yang sangat besar diutusnya rasul. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah mengatakan sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Nikmat yang besar. Nah, diutusnya para rasul. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui jalannya para rasul. Ya. Sebab rasul yang menjelaskan kepada kita. Nah, dikarenakan mereka lah yang menjelaskan kepada kita apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika di antara hikmah diutusnya para rasul, Allah katakan sebagai mubasyirin wa mudzirin. Ya, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Nah, sebenarnya kami telah mengutus kepada kalian rasul sebagai saksi untuk kalian. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Dan kami adab Fir'aun dengan adab yang berat, adab yang pedih. Nah, jadi hikmah diutusnya para rasul, Allah katakan, rusulan mubasyirina wa mudzirin. Para rasul sebagai pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Janji surga kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diancam dengan azab, diancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah diutusnya Rasul. Mubashirin wa munzirin. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Syekh mengatakan, "Faman ata'ahu dakhala jannata wa man asahu dakhala an-nar." Barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya Allah mengatakan, "Wa atii'u Allaha war rasul la'allakum turhamun." Taatilah Allah, taatilah Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian diberikan rahmat. Sebab kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentaati Allah, mentaati Rasul. Sehingga turun rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ayat yang lainnya Allah mengatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kebahagiaan yang sangat besar. Itu pun ayat yang lainnya. Allah mengatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin, di mana mereka ada sebaik-baik teman. Ini keutamaan. Tatkala kita mentaati Allah, mentaati Rasul, kita akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dan juga Allah mengatakan, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan yang sangat besar. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, Rasul mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kaum muslimin, dia akan masuk ke dalam surga. Dikecualikan orang yang enggan. Para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wa Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga? Kok ada gitu orang yang enggan masuk ke dalam surga? Padahal surga ini kenikmatannya sangat luar biasa. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. buah-buahan yang beraneka ragam, yang mudah untuk dipetik, mudah untuk didapatkan, makanan-makanan yang lezat yang ada di dalamnya, minuman-minuman yang luar biasa nikmatnya di dalam surga, ya, istana-istana yang Allah siapkan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa, bidadari-bidadari yang luar biasa indahnya. Tapi ada orang yang enggan masuk surga. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk dalam surga. Ya. Yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Nah, orang durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidupnya, tidak menjadikan Rasulullah teladan dalam ibadahnya, ya, dalam muamalahnya dan lain sebagainya, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah, sebaliknya orang yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dikarenakan ini merupakan konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat syahadah Muhammadar Rasulullah. Ya, konsekuensinya ta'atuhu fi ma amar wa tasdiku fi ma akhbar, mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya. Nah, wajtinabu ma na'anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa alla yu'badallaha illa bima syara'a, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini konsekuensi ketika seorang muslim mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Nah, wa dalil qawlu ta'ala, dalil tentang hal ini, ya, barang siapa yang taat kepada Rasul akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul akan masuk ke dalam neraka. Surah Al-Muzzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian sebagai saksi untuk kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa yang dimaksud? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Rasul diutus sebagai saksi bagi mereka, saksi bagi umatnya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra 'alayka wa 'alayka unzil." Wahai Nabi, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Hingga Abdul Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai pada firman Allah, Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, wajina bika ala haulai syahida. Maka bagaimana di hari kiamat nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ya. Sampai kepada ayat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuk, cukuplah, cukuplah. Nah, Kemudian Abdullah bin Mas'ud melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sedang menangis ya, ketika mendengar ayat ini. Maksudnya beliau akan menjadi saksi di akhirat nanti bagi umatnya. Nah, dikatakan kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Baik pada ayat tadi, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akadnahu akhada wabila. Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Nah, dan kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang dahsyat, siksaan yang pedih. Nah, ini bagi orang yang durhaka kepada Rasul akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya adab yang menghinakan, adab yang hina bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ayat yang lainnya Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, yang jauh. Nah, dan masih banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahayanya durhaka kepada Rasul. Nah, diancam dengan azab, diancam dengan siksa bagi orang yang durhaka kepada Rasul. Nah, yang wajib bagi kita adalah mentaati Rasul, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipesankan, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Ya, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi kerahmu. Pegang kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai kita berpaling, meninggalkan sunnah Nabi SAW, apalagi durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah yang pertama yang wajib diketahui dan juga diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah dari tiga permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Jadi insyaallah kita lanjutkan pelajaran berikutnya dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam bab yang ke-8. Babul amri bi kitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya. Masuk hadis yang ke-23. Qala al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, haddasana Suwaid Ibn al-Sa'id وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يأنياني الفزاري Yang dimaksud adalah Marwan Al-Fajjari. An Abi Malik. Dari Abu Malik, an abihi, dari bapaknya. Ya. Tariq Ibn Shihab. Nah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram hartanya dan darahnya. Adapun hisabnya, perhitungannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, telah kita jelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu diumpamakan seperti apa? Kunci surga. Nah, di mana layaknya kunci memiliki gigi-gigi. Ya. Kunci yang tidak ada gigi-giginya, ketika membuka suatu pintu, tidak akan terbuka pintu tersebut. Dan gigi-gigi kunci la ilaha illallah tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Para ulama menyebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah. Sebagian mengatakan ada 8 syarat. Nah, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidq, wa mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabul. Syaratnya, yang pertama ilmu. Hendaklah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua, dia yakin dalam mengucapkannya. Yang ketiga, ikhlas dalam mengucapkannya. Bukan dikarenakan terpaksa atau dipaksa. Yang ketiga, syidq, jujur dalam mengucapkannya. Jangan seperti orang munafik yang dusta. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mendustakannya. Kemudian yang keempat, mahabbah disertai dengan kecintaan terhadap makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, inqiyad. Nah, atau yang keenam, inqiyad. Ya, tunduk terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Dan yang ketujuh adalah al-qabul, menerima ya, makna la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah. Ilmun, ilmu, yakin. Yang kedua, yang ketiga ikhlas, yang keempat sidq, jujur, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, tunduk, yang ketujuh adalah qabul, menerima. Dan para ulama menambahkan satu syarat lagi, yaitu al-kufru bima yu'badullah, bima yu'badu min ghairillah. Mengkufuri peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah kufru bitaghut, mengkufuri taghut. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sampai di sana saja. Disebutkan syarat yang berikutnya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan mengkufuri apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengkufuri peribadahan kepada berhala-berhala. Mengkufuri peribadahan kepada dewa-dewa. Mengkufuri peribadahan kepada langit, kepada matahari, bulan, dan lain sebagainya. Ya. Ketika memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka akan terjaga harta dan darahnya. Hartanya tidak boleh diambil. Nah, darahnya pun tidak boleh ditumpahkan. Ya. Kecuali dengan hak Islam tentunya. Ya. Dalam artian, ada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, akan tapi dikarenakan ya, ada satu hak di antara hak-hak Islam, dihalalkan darahnya. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam riwayat sebelumnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa kau memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah memerintahkan ya, aku diperintah, Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan menunaikan mendirikan salat." Nah, maka Abu Bakar menjelaskan bahwa zakat itu hakul mar, hak harta. Ya. Nah, sehingga Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang meninggalkannya. Ya. Ketika mendengar penjelasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita telah jelaskan pada riwayat sebelumnya, Umar mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan Abu Bakar adalah kebenaran. Nah, ya. Bahkan kata para ulama, agama ini tolong oleh dua orang. Pertama, oleh Abu Bakar. Fi zamanin riddah. Pada zaman di mana manusia itu banyak yang murtad. Ya. Ketika meninggalnya Nabi SAW, banyak orang yang murtad. Nah, Rasulullah meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Ada yang kembali kepada agamanya sebelumnya, kepada kekafiran, kemusyrikan. Ada juga yang mengaku-ngaku Nabi setelah meninggalnya Nabi SAW. Bahkan ada sebagian yang membenarkannya, ada pengikutnya seperti Musailamah Al-Kadzab. Nah, dan yang lainnya. Ada juga yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Maka orang-orang tadi diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dengan sebab ini manusia terselamatkan dari riddah, dari murtad. Nah, yang kedua, ditolong melalui perantara Imam Ahmad. Ya. Pada zaman ketika penguasanya memiliki pemikiran Mu'tazilah. Ya. Yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan memerintahkan masyarakatnya dan para ulama ketika itu untuk menyatakan kalimat yang batil ini. Al-Quran adalah makhluk. Para ulama yang tidak mau mengucapkan kalimat ini disiksa. Dengan siksaan yang luar biasa. Nah, sehingga sebagian ulama dikatakan dahsyatnya siksaan tersebut. Mereka terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Beda halnya dengan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Beliau kokoh dalam akidah yang benar. Akidah ahlu sunnati wal jamaah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya. Sampai beliau disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai disebutkan katanya, kalau seandainya cambukan ini menimpa unta, bisa akan mati unta tersebut. Bagaimana? Ya. Dahsyatnya cambukan tersebut. Yang mengenai Imam Ahmad. Sampai dikatakan kalau mengenai unta akan mati unta tersebut. Unta yang besar. Orang-orang mengatakan kalau mengenai unta akan mati unta tersebut. sangat dahsyat. Ya. Ujian yang menimpa Imam Ahmad rahimallahu taala, tapi beliau sabar. Dalam akidah yang benar tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu firman Allah bukan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan tadi. Bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada asalnya terjaga darahnya, terjaga hartanya. Ya. Kecuali kalau dia melakukan perkara-perkara ya, yang secara hak Islam menyebabkan halal darahnya. Nah, seperti halnya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dikarenakan salah satu di antara tiga perkara. As-sayyibu zani. Yang pertama, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Ya. Walaupun dia muslim, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, tapi ketika dia berzina, kemudian dia sudah menikah berzina dengan orang lain. Nah, maka bisa ditetapkan hukuman rajam. Dilempari batu sampai mati. Nah, yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Ya. Yeah. Seorang yang membunuh, ya, maka dikisos. Walaupun dia seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nah, tapi dikarenakan perbuatannya ini membunuh orang lain, maka bisa ditumpahkan darahnya dengan cara dikisos. Yang ketiga, atarikul dinihi al-mufarikul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad dari agama Islam. Atau meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya, memberontak. Ini pun boleh untuk diperangi. Ditumpahkan darahnya. Nah. Ada pun masalah bagaimana hisabnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermuamalah dengan manusia itu secara apa? Zahir, yang nampak dari manusia tersebut. Yang nampaknya demikian, kita hukumi demikian. Urusan hati, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi di antara syarat la ilaha illallah adalah mengkufuri peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi membenarkan ya, peribadahan-peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka batal la ilaha illallah kita. Nah, mengucapkan la ilaha illallah membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani misalkan. Ketika menjadikan Isa sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Atau membenarkan apa yang dilakukan orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, jangan. Ya, kita katakan. Nah, ibadah yang mereka lakukan batil. Nah. Qala rahimallahu ta'ala, wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان ح تحويل السند من لحن سند وحدثنيه زهير ابن حرب حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما يكدو دوانيا عن أبي مالك داري أبو مالك an abi dari bapaknya. Nah. Ana usami annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wahadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, summa dzakara bi mislihi, kemudian menyebutkan semisal hadis yang kita bacakan tadi. Nah. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu dalil ala sihati Islam man hadarahul maut man lam yasra fin naj'i wa huwa al-ghargara. Bab tentang dalil sahihnya keislaman. Ya. Orang yang hendak meninggal selama belum mengalami nazar. Ya. Sakaratul maut. Nazar itu wawal gorgoroh. Yaitu sakaratul maut. Ketika nyawa sudah ditenggorokan. Nah. Wa naskhi jawazil istighfar lil musyrikin, dan dihapusnya pembolehan memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Ya, dihapus hukum ini. Wa dalil ala anna man mata ala syirki fa huwa fi ashabil jahim, dan dalil bahwasanya orang yang meninggal di atas kesyirikan maka dia termasuk penghuni neraka jahim. Wala yunqiduhu min dhalika syai'un min alwasail, dan tidak dia bisa menolongnya sedikit pun dari hal itu, dari wasilah-wasilah yang ada. Nah, jadi seorang yang meninggal dalam kesyirikan dia penduduk neraka. Nah, tidak ada wasilah-wasilah yang bisa menolongnya. Nah, qala rahimallahu ta'ala, qala Imam Muslim rahimallahu ta'ala, wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya At-Tujibi qala akhbarana Abdullah ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Sihab qala akhbarani Sa'id ibnu al-Musayyab. Nah, Sa'id al-Musayyab min kibar tabi'in, ya. Di antara kibar tabi'in. Nah, khilaf di antara para ulama siapa tabi'in yang paling afdol. Sebab mengatakan Sa'id al-Musayyab, sebab mengatakan Uwais al-Qurni. Nah, tapi kalau kita lihat dari si ilmu, tabi'in yang banyak mengambil ilmu dari para sahabat, yaitu Sa'id ibn Musayyab. An abihi, dari bapaknya Musayyab. Ya. Khilaf tentang Musayyab, sebagian mengatakan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, nah, sudah nampak tanda-tandanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Fawajada indahu Abu Jahal. Rasulullah mendapati Abu Jahal berada di sisi Abu Talib. Nah, Abu Jahal sebelumnya diberikan laqab Abu Hakam, ya, orang yang memiliki hikmah dalam memutuskan suatu perkara, ya. Tokoh Quraisy ketika itu Abu Jahal ini, sampai juga kita di apa? Abu Hakam. Nah, ini ketika zaman jahiliyah, ya. Tokoh Quraisy disebut dengan Abu Jahal, Abu Hakam. Tapi ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjadi orang yang paling depan dalam mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah laqab dengan apa? Abu Jahal. Ya, berubah. Asalnya Abu Hakam jadi Abu Jahal. Nah, bodoh. Ya. Barakallahu fikum. Wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Dan juga di si Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Nah. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah, ya, beliau masuk Islam. Nah, dengan Abu Jahal meninggal dalam keadaan kafir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang akan aku jadikan saksi untukmu di sisi Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini termasuk perkara yang disunahkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah, bimbinglah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan apa? La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya, sehingga disunahkan kita mentalkini orang yang hendak meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Ya. Adapun hadis lakinu mautakum yasin, talkinilah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan surat Yasin, ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, dan talqin ini sebelum meninggal, ya, bukan sudah meninggal. Nah, kadang-kadang sebagian orang salah dalam memahami hadis tadi. Ya, ketika sudah meninggal, bahkan sudah dikuburkan, ditalqini. Ya, ya sahibul kubur, apabila datang malaikat kepadamu, bertanya man rabbuk, jawablah, rabbku adalah Allah, dibimbing. Ya, ini salah. Kenapa? Dikarenakan sudah tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga suatu kesalahan yang kadang-kadang kita saksikan. Nah, di sebagian masyarakat, ya, ketika sudah dikuburkan, tiba-tiba datang atau berdiri seorang atau duduk, dan mengatakan, ya sahibul kubur, apabila datang malaikat bertanya kepadamu, siapa Rabbmu, ucapkan Allah. Bertanya lagi, siapa nabimu, ucapkan Muhammad. Siapa, apa agamamu, jawab Islam. Nah, ini talqin yang salah. Talqin itu sebelum kematian. Nah, mentalqin dengan bacaan tadi, la ilaha illallah, supaya akhir yang diucapkannya, la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah mentalkini pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata Abu Jahal dan temannya tadi Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talib, atargobu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama ayahmu, agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Ya, agama Abdul Muttalib agama kesyirikan. Nah, beribadah kepada berhala-berhala, ya, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW membimbing pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, nah, mengarahkan Abu Talib untuk tetap berada pada agama nenek moyangnya, supaya tidak mengucapkan La ilaha illallah. Palam yajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Ya, dan Rasulullah terus membimbing Abu Talib dan mengulang-ulang ucapan tadi. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, suatu kalimat yang akan aku jadikan saksi untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk sayangnya, cintanya Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, berusaha, ya, untuk mengajak kepada hidayah, membimbing, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Akan tetapi Abu Jahal pun terus mengulang-ulang kalimat yang kita sebutkan tadi. Ketika Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah, Abu Jahal membisikkan lagi, apakah kau benci kepada agama Abdul Muttalib? Nah, hatta qala Abu Thalib akhiru ma kallamahum, hingga Abu Thalib mengucapkan akhir yang beliau ucapkan, wa ala millati Abdul Muttalib. Dia, kata Abu Thalib kepada dirinya sendiri, dia Abu Thalib berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini pengaruh teman yang jelek, membisikkan supaya tetap dalam kejelekan, tetap dalam kesesatan. Sampai di antara para ulama yang mengatakan, kalau seandainya ketika itu tidak ada Abu Jahal, tidak ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada kemungkinan besar Abu Thalib mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi dikatakan gengsi, dikatakan malu kepada temannya, Abu Thalib lebih memilih tetap berada pada agamanya yang semula, agama nenek moyangnya, agama kesyirikan, dan enggan mengucapkan La ilaha illallah. Ini pengaruh teman yang jelek. Nah, bahaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallah la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh demi Allah, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampunan bagimu. Fa anzalallahu azza wajal, kemudian Allah menurunkan ayat tentang larangan bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat. Nah, tidak boleh kita mendoakan, ya Allah ampuni, misalkan fulan, fulan, menyebutkan orang-orang kafir atau orang musyrik, walaupun mereka kerabat-kerabat kita. Dalam keadaan mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia, tidak boleh kita memohonkan ampunan bagi mereka. Kalau mereka masih hidup, yang dianjurkan kita mendoakan hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Adapun ampunan, tidak. Nah, dan ketika mereka sudah meninggal dunia, nah, tidak boleh kita memohonkan ampunan sama sekali untuk mereka. Walaupun mereka orang tua kita, atau mungkin anak-anak kita, atau kerabat-kerabat kita. Nah, Rasulullah SAW ketika mengatakan tadi, demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama dan dilarang. Dan ternyata turun ayat, larangan bagi Nabi SAW memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat-kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Nah, wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk di antara hamba-hambanya. Nah, banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini, ya insyaAllah mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan, fadhlu barakallahu fikum. Bismillah, doa yang disyariatkan untuk orang yang sudah meninggal. Banyak doa-doanya. Ya, di antaranya Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-sadi wal barad ila akhir. Naam, doa. Ya, banyak doa-doanya yang tadi. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Dan yang lainnya. Naam. Ya, ini anda doa-doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita doakan ampunan, doakan rahmat. Ya, ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah maafkan dia. Nah. Dan yang semisalnya. Ya. Apalagi kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka hendaknya kita lebih banyak mendoakannya. Di antara bentuk kasih sayang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah mendoakannya. Ya. Dengan kita mendoakan sebab nah diangkatnya derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, seseorang diangkat derajat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi ini?" Dijawab, "Bistighfari waladika lak." Disebabkan doa ampunan, permohonan ampunan anakmu untukmu. Ya, subhanallah. Ya, dengan sebab mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia tadi, ya, diangkat derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Saya masih bingung, belum tahu penjelasan tentang ketua Ivan Surah Yasin. Terangkan pada anak agar anak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Nah. Maksud doa di sini tadi doa dalam hadis lakinu mautakum yasin. Talkinilah ya orang yang meninggal di antara kalian dengan bacaan surah Yasin. Nah. Ketika kita mengkhususkan bacaan surah Yasin untuk mentalkini orang yang hendak meninggal dunia atau orang yang telah meninggal dunia, baik di rumah atau di kuburan, ini hadisnya dhaif. Dalam misalnya ada rawi yang lemah, ya, sehingga dihukumi hadisnya lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Naam, barakallahu fikum. Ya. Adapun kalau kita membaca surah Yasin dan tidak dikhususkan pada suatu tempat, pada suatu kejadian, tidak mengapa. Yasin termasuk di antara salah satu surah dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau kita mengkhususkan pada suatu kejadian, suatu tempat, ya, yang di sana tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka khawatir jatuh kepada perkara yang baru dalam agama ini. Wallahu a'lam. Apakah bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat diawali dengan bismillah? Lalu untuk surat setelah Al-Fatihah diawali dengan bismillah? Barakallahu fikum. Ya. Kilaf di antara para ulama tentang bacaan bismillah, apakah termasuk di antara Al-Fatihah ataukah tidak. Ya, sebagian ulama seperti madhab As-Syafi'i berpendapat bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Ya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini bukan surah, bukan ayat yang ada pada Al-Fatihah, akan tapi ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Nah, bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang menyendiri. Di antara fungsinya, faedahnya lifasli baina surah, untuk memisahkan di antara surah-surah dalam Al-Qur'an dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya, memisahkan antara surah-surah dalam Al-Qur'an. Akan tapi, nah, walaupun ya ada khilaf tadi, apakah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Nah, tetap dibaca ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Fatihah ya di sholat kita. Nah, dikarenakan awal surah, sehingga awal surah, nah, disunahkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, ila akhirih. Nah, ya, disunahkan baca ta'awud terlebih dahulu. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah ya dari syaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan awal surah tadi, baca alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim ila akhirih. Ya. Tapi kalau kita sebagai imam, nah, maka disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim disirkan, dipelankan. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nah, saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar dan Umar, mereka semua memulai bacaannya dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya memulai mengeraskan bacaan dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tidak menafikan mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, akan tapi disirkan, dipelankan. Ya. Sehingga kita baca pelan bismillahirrahmanirrahim. Kau sebagai imam mulai mengeraskannya ketika alhamdulillahirrabbilalamin. Ila akhirih. Nah, barakallahu fikum. Lalu surat setelah Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Tadi kalau suratnya di awal surat dimulai dengan bismillah. Misalkan waladdallin amin. Kita baca surah An-Nas misalkan. Bismillah lagi tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita jadi imam baca qul a'udzu birabbin nas, dikeraskan. Nah, tapi kalau bismillahnya diperlankan. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau kita mengambilnya di tengah surat, ya, bukan di awal surat atau di akhir surat, maka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah waladdallin amin misalkan. Ya, kemudian kita baca tengah surat. Nah, yang jelas bukan awal surat, maka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah hukum membaca mushaf Al-Quran dengan tajwid warna? Wallahu a'lam. Nah, yang jelas kalau mushaf Al-Quran, maka hendaknya dijaga, ya, tidak dikotori. Nah, apa maksud ini? Bacanya atau kalau secara boleh-boleh saja, ya, baca Al-Quran dengan mushaf ini, mushaf itu. Nah, barok atau mushaf yang ada terjemahannya, boleh. Nah, apa maksudnya ini baca Al-Quran dengan tajwid warna? Wallahu a'lam. salat yang sifatnya jahriyah, salat yang dibaca keras, nah maka makmum cukup membaca Al-Fatihah saja. Ya. Nah, dikarenakan ada larangan, nah makmum membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah pada salat-salat jahriyah. Nah, kalau kita sudah membaca Al-Fatihah, maka hendaklah kita dengarkan imam. Nah, faida quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, ya, dikecualikan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah pendapat yang kuat, bahwa ada khilaf di antara para ulama dalam salat jahriyah atau salat sirriyah, salat yang dibaca keras atau salat yang dibaca pelan, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Nah, ada surah-surah setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Nah, dalam surah-surah jahriyah dalam salat jahriyah, makmum tidak membacanya kecuali Al-Fatihah saja. Wallahu a'lam. Terakhir, apakah wajib di dekat telinga apabila pasien terkena penyakit menular, bolehkah talqin jarak 3 meter? Barakallahu fikum. Ya jelas talqin itu membimbing, terdengar, ya, dan tidak diharuskan di telinga. Ya, kalau kita jarak yang seperti ini, misalkan pasien di sini terdengar la ilaha illallah, terdengar cukup. Ya, tidak mesti di telinga. Ya. Dan dalam talqin ini hendaklah kita tidak memaksakan. Ya, dalam artian kita ucapkan la ilaha illallah, enggak juga kita kesalnya la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ya. Khawatir yang namanya orang sakit kan dia lagi capek, lelah. Nah, khawatir ketika kita mengganggu dengan bacaan tadi membuat dia marah. Ya. Dia marah, kesal. Nah, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan marah dan kesal tadi. Nah, sehingga ucapkan la ilaha illallah. Dia belum mengucapkan, bimbing lagi dengan tadi hikmah. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi yang bacanya sampai 10 orang di pinggirnya. La ilaha sampai jaring kepala. Nah, dengan hikmah. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada jeda. Ucapkan lagi la ilaha illallah. Sudah lagi la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan illallah sudah cukup. Walaupun misalkan dia la ilaha illallah belum mati, misalkan ya, enggak mesti la ilaha illallah. Misalkan, enggak mesti seperti itu. Nah, yang jelas akhir yang diucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Masih misalkan dia apa namanya hidup setelah beberapa menit meninggal dunia. Yang jelas akhir yang dia ucapkan la ilaha illallah. Ya, ini intinya. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah menjaga masuk ke dalam surga. Ya. Jangan sampai dibayangkan kalau seandainya pas matinya itu pas dicabut nyawanya. La ilaha illallah. Ah, ini bukan itu. Tapi yang dia ucapkan akhir la ilaha illallah. Ya, enggak ada ucapan yang lain lagi walaupun dia masih hidup tadi misalkan. Nah, tapi yang diucapkan akhirnya la ilaha illallah. Ya. Maka nah, dijamin masuk surga. Insyaallah. Baik. Yang tadi ya, bisa di dekat telinganya atau juga boleh tidak dekat telinganya. Nah, kalau sudah terdengar walaupun tidak dekat telinganya, tidak apa-apa. La ilaha illallah. Tapi kalau tidak terdengar, nah, mulai didengarkan lebih dekat lagi. Ya, barakallahu fikum. Kalau punya penyakit menular, apa pakai mikrofon? Sesuaikan keadaan. Nah, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, semuanya biidnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. La adwa wa la tiarah. Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Dan juga tidak boleh tiarah. menganggap sial dengan burung atau semisalnya. Ya. Para ulama mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maknanya. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga hendaknya kita ketika menyebutkan ini penyakit menular, jangan lupa ucapkan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikatakan Nabi yang mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Nah, tapi akhirnya mengatakan ini menular, ucapkan biiznillah dengan izin Allah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nah, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nasihat pada pemuda yang akan menikah, tapi keluarganya awam, tapi akhwatnya salafiyah? Jazakallah khair. Nah. Yang pertama, ya, nasihat kepada para pemuda yang akan menikah, ya tentunya menyiapkan bekal, ilmu yang paling utama. Nah, siapkan bekal ilmu. Ya, dikarenakan nikah ini merupakan salah satu ibadah yang namanya ibadah, memahamkan dengan baik. Nah, kepada ini keluarga siapa? Pemudanya keluarga ahwatnya? Pada malu ini. Kalau jawab, wah ini persoalannya terjadi. Pemudanya, saya baru kalau bingung, ketahuan ini siapa? Yang pertama dia pahamkan kepada keluarganya dengan cara yang hikmah tentunya. Nah, bahwasanya ya pernikahan ini merupakan ibadah. Nah, dan bisa jadi ini sekali dalam seumur hidup, walaupun masih ada kesempatan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi ya ingin. Nah, yang dilakukannya ini sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dengan hikmah kepada keluarga sampaikan demikian. Nah, ya, bahwasanya pernikahannya ingin sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampaikan bimbingan Nabi misalkan ini dan itu. Nah, dalam acara pernikahan tidak ada acara-acara yang menyisih sunnah. Nah, tidak ada acara-acara kesyirikan. Ini dan itu. Disampaikan dengan baik. Ya, di samping dia pun senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan orang tuanya dipahamkan, orang tuanya diberikan hidayah. Nah, barakallahu fikum. Ada mukadimah-mukadimah, pendahuluan-pendahuluan. Ya, sampai kita terlalu keras kepada orang tua, sampai orang tua tidak setuju dengan pernikahan kita. Nah, dikatakan kerasnya kita. Ya, tapi kalau kita lakukan dengan cara yang hikmah, nah, lemah lembut kepada kedua orang tua, pahamkan dengan baik, disertai dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Ya, mudah-mudahan. Nah, orang tua kita pun bisa menerima dengan baik, ya, bimbingan-bimbingan dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walaupun bekal-bekal yang lainnya ya, yang pembahasan khusus ya, barakallahu'alaikum. Ya, banyak buku-buku, risalah-risalah berkenaan dengan masalah ini, yang hendak menikah bekali dengan ilmu. Ya, banyak orang yang menikah tapi dia nggak tahu ilmunya. Nah, ya, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, maka hendaklah yang hendak menikah, nah, ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, ilmu baru amal. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.